Namun kini kita saling mendendam. Itu semua karena faham. Sirik kami datang mendera, fitnah memfitnah. Hanya nada yang kini ku nyanyikan, semoga akan